Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Saya hamba Allah dari Sukabumi. Saya bekerja di instansi lembaga besar di tempat kerja saya. Apa yang saya lakukan ketika semua pekerja saling menjatuhkan karena ingin dilihat oleh atasannya? Yang benar jadi salah dan yang salah malah jadi benar, sehingga sebagian yang benar keluar dari instansi tersebut. Karena atasan saya selalu berprasangka baik terhadap semua bawahannya, sehingga atasan saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, dan yang benar pun tidak mengadu karena takut instansinya hancur. Syukran, Buya. Baik, Anda, jika Anda bekerja di sebuah tempat, atasan Anda baik, kemudian di kiri kanan Anda tidak baik, maka apakah saya harus keluar atau bagaimana? Selagi baik, Anda bertahan di situ. Kemudian orang pada tidak baik, ya Anda jangan ikut juga tidak baik. Kalau hanya alasan untuk bertahan, mempertahankan pekerjaan, lalu Anda ikut berbuat tidak baik, maka Anda terjerumus, dibawa oleh setan. Anda bertahan di situ karena Anda merasa bahwa saja bos Anda adalah orang yang baik, dan Anda merasa benar, tidak usah ragu. Kalau ternyata suatu ketika, karena Anda harus buat perubahan dong di situ. Mungkin yang baik seperti Anda tidak Anda saja, banyak. Sehingga perlahan menjadi perubahan. Bantu dong bos Anda yang baik itu. Bantu bos Anda yang baik. Kalau perlu Anda diskusi dengan bosnya tadi. Baik. Kemudian sisi lain yang harus kita cermati adalah menilai makna ketidakbaikan itu seperti apa. Apakah karena hati kita yang jelek sehingga nilai orang tidak baik semua? Kadang-kadang seperti itu. Hanya karena mungkin, kadang-kadang kita punya sifat suudon, sehingga kalau namanya pertanyaan, mohon maaf, kadang-kadang yang bertanya pun langsung saya hantam begitu. Jadi kadang-kadang ada orang menganggap orang lain tidak baik, bukan karena tidak baik, karena kita memang suka prasangka tidak baik. Sehingga jelek semuanya kan? Jahat semuanya. Jahat, ya bisa begitu. Kenapa? Dari sininya, dari cara pandangnya. Jadi kalau memang cara pandang Anda, Anda perlu benah. Masa semuanya jelek yang baik Anda tok misalnya. Sampai mungkin, tapi tadi bukan begitu sepertinya. Dia baik karena ada anak-anak yang baik juga di situ, cuman yang baik karena baik tidak pernah mengadu. Kemudian gara-gara mengadu takut instansi rusak. Oh, tidak dong. Anda ngadu kepada bos dengan cara yang baik, bukan dengan cara menghancurkan. Artinya mengadu kepada bos gimana solusinya, atau Anda menasihati kepada kawan yang tidak baik. Dengan kawan-kawan yang baik tadi membuat sebuah diskusi, obrolan gimana agar yang lain menjadi baik. Kalau tidak bisa, mungkin bicara dengan bos yang ngadep dengan cara yang baik. Dengan catatan, apalagi bos Anda adalah orang baik, insya Allah kalau diajak bicara baik-baik, dia akan bisa memberikan solusi. Misalnya, dikumpulkan barang-barang, diberi petua, diberi nasihat, dan sebagainya. Bahkan menjadi wajib kadang, menjadi wajib Anda, jika Anda mampu untuk merubah, untuk Anda bertahan di situ, lalu menyampaikan kepada bos Anda menjadi wajib. Kalau Anda punya kemampuan. Kalau lari, itu adalah bukan hal yang baik. Lari itu. Tapi kalau pada akhirnya nanti, di situ betul-betul rusak, dan Anda takut kebawa kepada kerusakan, Anda boleh keluar dari tempat tersebut. Jadi pertama, jika Anda masih mampu bertahan untuk buat perubahan, Anda bertahan dan buatlah perubahan. Karena Anda mengatakan bos Anda baik, dan di situ masih banyak orang baik. Kalau Anda ikut keluar, melemahkan kebaikan di situ. Bisa menjadi rusak tambahan nanti. Yang pertama. Yang kedua, jika ternyata memang Anda tidak mampu, khawatir Anda kebawa kepada ketidakbaikan, jangan sok jadi pahlawan. Hengkang dari tempat tersebut. Tinggalkan demi keselamatan diri Anda dan agama Anda. Wallahu a'lam bishawab.